ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Masyaallah, ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah jami'an. Melanjutkan kembali pembahasan kita tauhid yang ditulis oleh Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, yang mana hari ini kita masuk ke pembahasan atau bab yang baru, bab tentang man haqqaqat tauhid dakhala al-jannata bi ghairi hisab. Bab tentang barang siapa yang dapat merealisasikan tauhid dakhala al-jannata bi ghairi hisab, maka niscaya ia akan masuk surga tanpa hisab. Bab ini, kalau kita perhatikan dengan bab sebelumnya, maka bab ini adalah penyempurna. Kalau di bab sebelumnya penulis menjelaskan tentang keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid dapat menghapuskan dosa-dosa, maka di bab ini juga dijelaskan salah satu daripada keutamaan tauhid. Bahkan bisa jadi keutamaan tauhid yang disebutkan dalam bab ini lebih tinggi daripada keutamaan tauhid sebelumnya, di bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya tentang bahwasanya di antara keutamaan tauhid adalah tauhid dapat menghapuskan dosa-dosa, di bab ini tauhid menjadi wasilah kita masuk surga tanpa hisab, tanpa proses perhitungan, tanpa proses pertimbangan, langsung masuk ke dalam surga. Maka ini keutamaan yang lebih tinggi daripada keutamaan sebelumnya. Dan tentu tauhid akan menjadi sebab kita masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa proses perhitungan terlebih dahulu. Tentu setelah kita berhasil merealisasikan tauhid dengan sempurna. Dan nanti kita akan baca ayat-ayat dan hadis-hadis yang disebutkan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi dalam bab ini, bahwa cara kita merealisasikan tauhid adalah dengan jalan memurnikan akidah kita dari semua jenis kesyirikan. Dan ini kita akan baca beberapa ayat dan akan kita baca hadisnya yang semuanya bermuara kepada bahwa di antara cara kita merealisasikan tauhid adalah dengan jalan memurnikan akidah kita dari semua jenis kesyirikan. Dan dalam merealisasikan tauhid tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan terpenuhinya tiga hal terlebih dahulu. Dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di syarahnya Al-Qawl Al-Mufid fi syarhi kitab Al-Tawhid. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa dalam merealisasikan Tauhid maka tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan dipenuhi terlebih dahulu tiga perkara. Yang pertama kata beliau, al-awwalu al-ilmu. Ilmu. Fala yumkin an tuhaqqaq aw an tuhaqqiqa syai'an qabla an ta'lama. Hal yang pertama, di antara hal yang terlebih dahulu kita perhatikan dalam merealisasikan tauhid adalah tentu kita mengilmui tauhid tersebut, mengilmui hakikat daripada tauhid. Dan tidak mungkin orang dapat merealisasikan tauhid kalau dia tidak paham apa itu tauhid. Jadi seseorang dapat merealisasikan tauhid setelah dia memahami tauhid. Bagaimana dia akan mengamalkan tauhid kalau dia tidak paham apa itu tauhid? Maka mengilmui hakikat daripada tauhid dan mengilmui apa yang menjadi lawan daripada tauhid, yakni kesyirikan, juga hal yang niscaya diperlukan. Tidak mungkin tidak. Karena sekali lagi tidak mungkin seseorang dapat merealisasikan tauhid kecuali dengan jalan terlebih dahulu dia memahami apa itu tauhid dan apa itu syirik yang merupakan lawan daripada tauhid. Maka ini yang pertama, ilmu. Kemudian yang kedua adalah al-i'tiqad. Yang kedua, setelah kita mengilmuinya, setelah kita memahami tauhid, mengilmui tauhid dan memahami apa itu syirik dan mengilmui syirik, maka yang kedua adalah kita meyakininya, masuk ke dalam hati kita dan menjadi sebuah akidah, menjadi sebuah keyakinan. Dan kita yakini tauhid adalah ini, dan kita yakini bahwa syirik adalah ini. Kita benarkan, kita ikrarkan, kita yakini bahwa inilah tauhid. Kita ikrarkan ini tauhid dan ini syirik. Maka meyakini apa yang dipahami, apa yang diilmui, ini langkah kedua dalam merealisasikan tauhid. Maka jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang musyrik jahiliyah ketika diajak untuk meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Maha Satu. Mereka bahkan menyombongkan dirinya. Menyombongkan dirinya kepada Allah. Allah gambarkan kesombongan orang-orang musyrik jahiliyah dalam firman-Nya, tepatnya dalam surat Sad ayat 5, mereka mengatakan, dan Allah abadikan perkataan mereka, aja'al al-alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Ini apakah mereka menjadikan ilah itu, Tuhan itu satu? Sungguh ini sesuatu yang aneh. Ya, ajaran tauhid mereka anggap sebagai sesuatu yang aneh dan mereka tidak mau meyakininya, dan mereka menyombongkan dirinya dari keyakinan seperti ini. Kemudian yang ketiga, setelah kita mengilmui, meyakini, maka yang ketiga adalah kita arifiyah, kita tunduk dan patuh. Yang tunduk dalam hal merealisasikan tauhid dan pasrah, memasrahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini bertentangan dengan apa yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan ketika diajak untuk mengatakan la ilaha illallah, mereka mengatakan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Bahwasanya mereka, yakni orang-orang kafir Quraisy, mereka adalah manakala diajak untuk mengatakan la ilaha illallah, diajak kembali kepada kalimat tauhid, mereka yastakbirun, mereka menyombongkan dirinya, tidak mau tunduk, tidak mau patuh. Wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Mereka bukan hanya itu, bukan hanya menyombongkan diri, tapi lihat bagaimana ucapan mereka, apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami gara-gara seorang penyair yang gila. Dan penyair yang gila yang dimaksud orang-orang kafir Quraisy di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka bukan hanya menyombongkan diri, tapi berbarengan dengan menyombongkan diri, mereka juga menghina, mencela, dan memaki Nabi Muhammad SAW. Maka para siapa yang sudah melakukan ketiga hal ini, berupaya untuk mengilmui tauhid, kemudian meyakini dalam hati, kemudian diiringi dengan ketundukan dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah dia telah merealisasikan tauhid. Maka dia berhak mendapatkan janji yang nanti akan kita baca hadisnya, bahwa dia akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Penulis menyebutkan dua ayat dan satu hadis. Ayat yang pertama yang penulis sebutkan adalah apa yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Surat yang pendek, surat An-Nahl ayat 120. Di dalam surat ini, surat An-Nahl ayat 120 ini, Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita tentang salah satu uswah, salah satu qudwah, salah satu teladan dari kalangan para nabi dan para rasul yang menjadi teladan dalam hal merealisasikan tauhid. Jadi para siapa yang ingin merealisasikan tauhid, maka di antara tokoh yang menjadi qudwah, menjadi teladan dan panutan kita dalam merealisasikan tauhid adalah nabi yang disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 120 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim," sesungguhnya Nabi Ibrahim Ternyata yang disebutkan di sini ma'asyiral ikhwah, tokoh panutan dan tokoh keteladanan dalam hal merealisasikan tauhid adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah sifati Nabi Ibrahim dengan beberapa sifat dalam ayat ini. Kana ummatan qalitan lillah harifa wa lam yakun minal musyrikin. Sifat yang pertama, kana ummah, adalah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang pemimpin. Ummah di sini artinya imam. Jadi pemimpin orang-orang yang bertauhid, teladan, panutan. Dan secara khusus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Ibrahim sebagai uswah, sebagai teladan, bahkan disebutkan sampai dua kali dalam satu surat. Itu dalam surat Al-Mumtahanah. Disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai uswatun hasanah, bahkan disebutkan dalam dua ayat dalam satu surat. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-4 dan Al-Mumtahanah ayat ke-6, Allah ulang dua kali bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah uswatun hasanah. Beliau adalah Nabi yang kedua yang juga disebutkan dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah setelah Nabi Muhammad SAW. Dan tentu uswatun hasanah di sini, keteladanan Nabi Ibrahim AS di sini adalah tentu saja dalam hal bagaimana cara merealisasikan tauhid. Kita lihat bagaimana cara beliau merealisasikan tauhid. Yang pertama, qanitan lillah. Beliau adalah orang yang qanit, orang yang senantiasa taat kepada Allah SWT. Karena arti al-qunut dengan taat, al-qunut bukan dengan al-qunut dengan taat, tapi dengan taat, al-qunut dengan taat. Maka artinya dawam taat. Jadi senantiasa taat kepada Allah SWT. Ini sifat pertama yang dimiliki Nabi Ibrahim AS. Dawamu ta'ah, senantiasa terus menerus istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, apapun kondisinya. Saat senang, saat diberikan ujian berupa nikmat, beliau taat kepada Allah. Saat diberikan ujian berupa musibah, maka tetap beliau taat kepada Allah SWT. Di setiap kondisi beliau tetap taat kepada Allah. Dan ketaatan kepada Allah beliau tunjukkan dalam banyak peristiwa. Dan ini sekaligus sebagai bukti bahwa beliau adalah uswah hasanah. Dalam Al-Quran diabadikan banyak peristiwa yang dilewati dari Ibrahim AS. Dan ini menunjukkan ketaatan dari Ibrahim kepada Allah. Seperti contohnya, beliau diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan istrinya dan anaknya fi wadin ghairi bi zar'in inda baitikal muharram. Ditinggalkan, dan ini karena taat kepada Allah, ditinggalkan di sebuah tempat yang tidak ada tanaman, tidak ada orang, dan hanya berbekal air yang hanya tinggal sedikit saja, yang tidak cukup untuk menjadi bekal dalam waktu yang lama. Kalau bukan ketaatan kepada Allah, tidak ada orang yang berani melakukan. Apakah ada di antara kita berani meninggalkan istrinya di tengah hutan, Pak? Tidak ada manusia, tidak ada makanan yang cukup. Kalau bukan ketaatan kepada Allah, kita tidak akan lakukan. Begitu pula Nabi Ibrahim AS ketika akan pergi meninggalkan istrinya, istrinya berkali-kali memanggilnya. Lalu dan Nabi Ibrahim AS tidak berlirik ke belakang melihat istrinya. Setelah tahu istrinya dan anaknya Nabi Ismail tahu bahwa ternyata ini adalah perintah dari Allah, maka dengan keyakinannya Hajar mengatakan, bunda daripada Nabi Ismail AS mengatakan, idan Allahu la yudayyi'an, Allahu la yudayyi'an. Setelah mengetahui bahwa ini perintah dari Allah, maka dengan keimanan yang tinggi, keyakinan yang tinggi, dia mengatakan, kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Maka terjadilah dalam sejarah di mana mereka kehabisan air. Kemudian Hajar, ibunda Nabi Ismail AS, berlari-lari dari satu bukit ke bukit yang berikutnya mencari air, yang sekarang kita kenal dengan ibadah haji atau ibadah umrah berupa sa'i. Dari Safa ke Marwa sampai peristiwa keluarnya air zam-zam di sisi Nabi Ismail AS dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kenapa mereka bisa bersabar begini? Di antara hal yang penting diperhatikan di sini bahwa sabar itu muncul setelah al-yaqin. Seseorang sanggup bersabar apabila dia yakin, punya kekuatan keyakinan dalam hatinya yang sangat kuat. Kebalikannya, orang yang tidak bersabar biasanya karena keyakinan dia yang lemah kepada Allah Azza wa Jalla, kepada pertolongan Allah. Maka menguatkan keyakinan bahwa nanti Allah akan menolong siapa saja yang menolong Allah. Intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, menerangkan al-yaqin dalam jiwa ini adalah satu hal yang sangat penting agar nanti ke depan orang ini menjadi orang yang lebih kuat untuk bersabar. Maka kebanyakan orang ketika ditimpa musibah tidak bersabar karena lemahnya al-yaqin, lemahnya keyakinan. Ini peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, setelah Nabi Ismail sudah semakin membesar, dan waktu itu Nabi Ibrahim AS datang beberapa kali ke Mekah dari Syam, berjalan dari Syam ke tempat istrinya yang pertama, menuju ke istrinya yang kedua yang cukup jauh antara Syam dengan Mekah, yang sangat-sangat jauh pada zaman itu. Ketika bertemu dengan anaknya yang tercinta, setelah semakin dewasa dan hatinya semakin terkait dengan anaknya Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa taala ingin mengembalikan dia, kecintaan dia murni hanya kepada Allah saja, dengan jalan diuji untuk menyembelih Nabi Ismail. Lagi-lagi ini peristiwa yang menunjukkan bahwa beliau selalu taat kepada Allah apapun kondisinya. Meninggalkan istrinya di lembah yang tidak ada sama sekali pepohonan, tidak ada orang, dengan bekal yang sangat minim. Ini kalau bukan karena taat kepada Allah, ditinggalkan. Kemudian ujian yang kedua ini, Nabi Ibrahim AS diperintahkan oleh Allah melalui mimpinya, digambarkan dalam surat As-Saffat, peristiwa penyembelihan Nabi Ismail ini. Nabi Ismail AS menyampaikan kepada anaknya tentang mimpinya. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk, fandur madha tara. Wahai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bayangkan Pak, bagaimana kalau bapak-bapak mimpinya begitu Pak? Kalau mimpinya Nabi, kita katakan wahyu. Mimpi kita wahyu, bukan. Mimpi kita hanya tunggal itu saja. Kalaupun baik, maka mudah-mudahan sebagai tanda kebaikan. Tapi kalau dalil tidak, mimpi bisa menjadi dalil kalau yang mimpi itu siapa? Seorang Nabi. Mimpi bisa menjadi dalil yang kemudian besoknya silahkan dilaksanakan mimpi tersebut adalah mimpi seorang Nabi. Dia adalah wahyu. Maka disampaikan kepada Ismail. Artinya dalam hal seperti ini Nabi Ibrahim AS masih meminta pendapat anaknya. Bagaimana menurut kamu tentang mimpi? Bagaimana anak-anak sekarang Pak kalau mendengar omongan dari ayahnya? Anak-anak sekarang, jangan kan itu Pak, kalau kita kasih tahu akhir tahun ini kamu nanti SMP pesantren. Ada beberapa anak yang berontak, dia tidak apa. Maka sampai bisa jadi mengucapkan kalimat-kalimat penolakan yang sangat keras kepada orang tua. Pesantren ini. Tapi lihat bagaimana di Ismail dari sana. Ini juga sebagai uswah kepada seluruh anak-anak muda. Apa kalau ada anak-anak muda di sini? Anak-anak muda semua di sini, Pak. Masya Allah. Semudah-mudah semua di sini. Apa kata Nabi Ismail alaihi salam kepada ayahnya? Dan ini digambarkan dalam surah As-Saffat dan menunjukkan kesabaran Nabi Ismail alaihi salam. Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Nabi Ismail tahu bahwa mimpi bapaknya wahai. Mimpi seorang nabi wahai. Maka dikatakan lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Pasti engkau akan menemukan saya akan bersabar, insya Allah. Di situ ada keyakinan. Di situ ada tawakal kepada Allah. Ada kalimat insya Allah tawakal kepada Allah. Di situ menunjukkan keyakinan. Di situ menunjukkan tawakal. Kalimat yang diucapkan anak muda pada zamannya yang sekarang kita jarang dengar kalimat. Maka sebagiannya mungkin ketika dipilihkan oleh orang tuanya lembaga pendidikan yang orang tuanya kadang-kadang lebih paham daripada anak-anak. Anak-anak itu kalau dibebaskan kan pilih sekolah, dia pilih yang sesuai banyak kecondongan hawa nafsunya, anak kecil. Tapi kalau orang tua yang tentu tahu apa yang lebih baik buat anaknya di masa depan, tapi tetap komunikasi, Pak. Sama seperti Nabi Muhammad SAW berkomunikasi dengan anaknya. Padahal bisa saja tanpa komunikasi tarik anaknya sebelah selesai. Nah, ini sebuah faedah yang sangat menarik dari kisah ini bahwa hendaknya orang tua itu bermusyawarah dan jangan putus asa ketika menemukan pertama kali penolakan dari anaknya. Terus arahkan, sampai dia nanti insya Allah Allah berikan hidayah melalui orang tuanya. Apalagi orang tuanya kalau sudah berdoa, doa orang tua mustajab. Nabi bersabda, tara tidak awat, ada tiga doa mustajab pasti. La syakka fihi, tidak ada keraguan, pasti dia mustajab. Di antaranya wada'atul walid. Di antaranya ada doa orang tua. Baik doa keburukan, maupun doa kebaikan. Hati-hati. Mustajab. Dan banyak kisah-kisah lainnya yang dilewati Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak mungkin kita bacakan semuanya di kesempatan ini. Tapi beberapa kisah tadi cukuplah menjadi bukti bahwa kita meyakini bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana yang Allah gambarkan dalam surat An-Nahl ini qanitan lillah, selalu dalam kondisi taat kepada Allah apapun yang Allah perintahkan. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sifat yang kedua, hanifah. Ini sifat yang sering ditempelkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, hanif. Dia seorang yang hanif. Dan Allah Azza wa Jalla mensifati Islam itu dengan sifat hanifiyah. Hanifiyah, yang hanif Islam ini. Dan makna al-hanif yakni yang berpaling dari kesyirikan dan condong kepada tauhid. Maka kalau ada seorang anak diberi nama hanif, maka ini mudah-mudahan tanda kebaikan. Orang tuanya paham bahwa anak-anak ini diharapkan dia nanti jauh dari kesyirikan dan dekat dengan tauhid. Ini sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dalam banyak ayat diulang kalimat ini untuk Ibrahim alaihissalam. Allah berikan dalam banyak ayat sifat ini, hanifah, selalu condong kepada tauhid dan berpaling dari kesyirikan. Maka dikenal dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah menyembah berhala. Dari sejak kecil tidak pernah menyembah berhala. Walaupun kita tahu dalam sejarah orang tuanya membuat patung berhala. Siapa orang tuanya? Allah berikan dalam Al-Quran namanya Azar. Kita tahu dalam sejarah dan Allah berikan dalam Al-Quran bahwa ayah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam Azar. Seperti yang Allah gambarkan misalnya dalam surat Al-An'am ayat 74. Wa idh qala Ibrahim li abihi azara tattakhidhu asnaman alihah. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim AS berkata kepada ayahnya, siapa ayahnya? Azar. Atattakhidhu asnaman alihah, apakah engkau menjadikan patung-patung buatan tangan kamu sendiri sebagai sesembahan-sesembahan? Nabi Ibrahim AS, walaupun ayahnya seorang penyembah berhala, bahkan membuat patung berhala, tidak pernah menyembah berhala sedikit pun. Maka dia disebut dengan sifat al-hanif. Kemudian sebagai penegas Allah tutup surat Al-Ahzab ayat 120 dengan penegasan yang sangat kuat, walam yaku minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim AS tidak pernah sekalipun dalam kehidupannya baik yang lalu maupun yang akan datang setelah dia dewasa termasuk orang-orang musyrik, bukan termasuk orang-orang musyrik. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Inilah Nabi Ibrahim AS, pujian yang abadi yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim AS. Dan pujian seperti ini kalau kita perhatikan dengan jeli, bahwa pujian seperti ini bukan sekedar pujian lalu begitu saja lewat. Jadi kita tidak hanya sekedar mengetahui, oh Nabi Ibrahim dipuji, selesai. Tidak, ini ada dua faedah kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Zaymin. Dipujinya seseorang oleh Allah, ini ada dua faedah lain sebenarnya yang juga penting diperhatikan. Faedah yang pertama, pujian ini adalah dalam rangka agar kita mencintai orang yang dipuji Allah itu. Ini faedah yang pertama. Siapa saja yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran maupun dipuji dalam hadis-hadis Nabi SAW, seseorang yang dipuji dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, tujuannya bukan sekedar pujian saja lalu berhenti, tidak. Di antara tujuannya yang pertama, kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Faymin, dijelaskan dalam Al-Qur'an Al-Mufid, fi syarhi kitab Tauhid, bahwa pujian ini yang pertama, faedahnya adalah agar kita mencintai orang-orang yang Allah puji. Mereka berhak menjadi orang-orang yang kita cintai. Jadi kita mencintai orang-orang yang Allah cintai. Jadi pujinya orang ini oleh Allah karena Allah mencintainya. Dan kebalikannya, kalau ada orang dimurkai, disebutkan dalam Al-Quran atau hadis dimurkai, maka bagaimana sikap kita terhadap orang yang Allah murkai ini? Benci kepada orang tersebut. Harus begitu. Harus seperti itu. Cinta kepada seseorang karena Allah mencintainya. Karena kepada orang lain kita benci kepadanya apabila Allah SWT membencinya. Dan kita semua tahu bahwa apabila kita cinta dan benci itu karena Allah, maka ini sekuat-kuatnya tali iman. Kalau seseorang itu cinta dan bencinya itu mengikuti kecenderungan yang Allah SWT tunjukkan kepada kita. Maka kepada orang-orang mukmin, kepada orang saleh, bahkan kepada para nabi dan para rasul, bahkan kepada para malaikat, kita mencintai mereka semua. Kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, penyembah berhala, dulu, sekarang, maupun nanti, kita benci kepada mereka, karena Allah benci kepada mereka. Maka kita cinta kepada mereka, karena Allah cinta kepada mereka, lalu kita benci kepada mereka yang lain, karena Allah benci kepada mereka. Cinta dan benci kita sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala arahkan buat. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, faedah kedua dari disebutkannya atau dipujinya seseorang dalam Al-Qur'an, yang kedua adalah agar kita menjadikan orang yang dipuji ini sebagai panutan. Kita jadikan sebagai suri teladan kebaikan. Dan kita lihat tadi ada berapa sifat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada dua. Setelah menyebut bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang imam, seorang pemimpin, setelah itu Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan Nabi Ibrahim itu punya dua sifat yang paling utama. Yang pertama, qanitan lillah, selalu taat kepada tingkahnya ataupun kondisinya. Dan yang kedua adalah hanifah yang jauh dari kesyirikan dan condong kepada tauhid. Dan selama hidupnya beliau tidak pernah berbuat kesyirikan. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa disebutkannya firman Allah ini di bab ini? Apa kaitannya firman Allah yang barusan kita baca surat An-Nahl 120 dengan judul bab? Apa judul bab tadi, ikhwan? Judul babnya tentang barang siapa yang merealisasikan tauhid, dia masuk surga tanpa hisab. Lalu apa kaitannya dengan ayat ini? Kaitannya adalah bahwa kalau Anda ingin merealisasikan tauhid, maka lakukan apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah imam panutan dalam hal realisasi tauhid dalam hidupnya. Dan tadi ada dua tadi. Yang pertama apa tadi? Sifat Nabi Ibrahim, dan ini cara kita merealisasikan tauhid agar dapat masuk surga tanpa hisab. Yang pertama apa tadi? Senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi berupaya sekuat mungkin menghindari semua jenis-jenis kemaksiatan, baik kemaksiatan kecil maupun kemaksiatan besar. Saya tanya Pak, ini mudah? Mudah ini syarat yang pertama? Mudah? Gampang? Tidak pernah berbuat maksiat sama sekali? Kita bisa yakin begitu? Kita bisa jamin bahwa kita tidak pernah berbuat maksiat sedikit pun? Tidak ada yang bisa begitu jamin. Dan ini yang menunjukkan betapa beratnya merealisasikan tauhid. Ternyata bukan hanya masalah kesyirikan saja yang kita jauhi, Pak. Ternyata maksiat juga termasuk yang dapat mengurangi tauhid, kesempurnaan tauhid. Jadi merealisasikan tauhid bukan sekedar menjauhi syirik saja, tapi juga termasuk maksiat-maksiat yang non syirik juga harus dijauhi. Maka tetap melaksanakan sholat lima waktu, tetap puasa, tetap zakat, haji, dan kewajiban-kewajiban lain tidak mungkin bisa ditinggal. Kalau sekedar mengandalkan tidak berbuat syirik saja, lalu tidak ada ketaatan, maka bukan dikatakan orang yang merealisasikan tauhid. Maka segala macam bentuk kemaksiatan kepada Allah, baik kecil maupun besar, kita jauhi sejauh-jauhnya. Tapi bukan berarti lantas kita tidak mungkin bisa berbuat maksiat, tidak mungkin kita jatuh ke dalam maksiat. Kita bisa jatuh ke dalam maksiat. Seorang mukmin bisa jatuh ke dalam maksiat. Dan bukan aib kalau seseorang berbuat kesalahan. Yang aib itu kalau terus-menerus berbuat kesalahan dan tidak bertobat darinya. Maka orang yang merealisasikan tauhid bukan berarti tidak pernah punya salah. Bisa punya salah, bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi mukmin itu tidak pernah terus-menerus dalam kemaksiatan. Dia akan ingat Allah, kemudian bertobat dengan taubatan nasuha. Jatuh lagi di kedua kali, jatuh lagi, jatuh ke dosa lagi, kedua kalinya bertobat lagi. Jatuh lagi, bertobat lagi, terus begitu seterusnya. Sampai maut menjemput. Dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam kondisi setelah kita. Maka Nabi SAW memberikan keteladanan kepada kita bahwa beliau biasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah minimal 70 kali dalam sehari semalam. Kalau Nabi SAW saja beristighfar dan bertaubat kepada Allah minimal 70 kali sehari semalam, lalu bagaimana dengan kita? Maka taubat itu setiap saatnya. Maka wajar saja jika sholat itu 5 waktu, Pak. Kita kalau kita habis berdosa tadi malam, harapannya kita tutupi dengan sholat subuh tadi. Setelah subuh kita berbuat dosa, harapannya sholat duhur nanti menghapus dosa tadi sebelum duhur. Kalau kita sholat asar, harapannya nanti akan menghapus dosa tadi setelah duhur. Begitu terus. Maka tidak mungkin seseorang itu melepas sholat di waktu. Dan Nabi SAW mengatakan, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan kafaratun lima bainahuma, antara satu sholat dengan sholat yang berikutnya, antara sholat Jumat dan sholat Jumat berikutnya, antara Ramadan ke Ramadan berikutnya, di antara keduanya adalah menghapus. Nah, ke Ramadan tahun ini yang kita lakukan benar-benar ingin menghapus dosa tahun lalu. Tahun depan yang kita lakukan tahun ini, harapannya begitu. Sholat, sholat Jumat, sholat lima waktu. Kemudian kita berwudu. Berwudu kita tahu kalau di antara keutamaan berwudu apa? Keutamaan berwudu itu, kalau kita ikhlas dan benar sesuai dengan sunnah Nabi berwudunya, maka akan berkuranglah dosa-dosa itu sebagaimana berkurang air wudu dari tangan kita, dari badan kita, dari muka kita, dari kaki kita, dari kepala kita. Maka tidak bisa terlepas dalam hal merealisasikan tauhid, tidak lepas daripada ketaatan. Harus itu, tidak mungkin tidak. Ya, selain kita menjauhi kesyirikan, jangan lupa juga ketaat kepada Allah sepanjang hari, setiap saat, setiap menitnya, setiap detiknya. Dengan harapan setelah kita berupaya sebagian besar waktu kita taat, harapannya bagaimana Pak? Kita dimatikan dalam kondisi bagaimana? Kalau sudah sebagian besar waktu kita taat, harapannya kita mati dalam kondisi taat. Karena sesuatu itu na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari kehinaan di hari kita meninggal. Orang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan yang dia lakukan. Orang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan yang dia lakukan. Nah, kita memohon kepada Allah, kita menjadi orang-orang yang terbiasa beribadah kepada Allah sepanjang waktunya, dengan harapan kita mati di atas ibadah kepada Allah SWT. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ayat yang berikutnya yang disebutkan penulis di bab ini, firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Mu'minun ayat 59. Ayat yang kedua yang disebutkan penulis, ya ini ayat, hanya dua ayat saja yang disebutkan penulis dalam bab ini. Ayat pertama dari surat apa tadi, Pak? An-Nahl ayat 120. Terus sekarang Al-Mu'minun ayat 59. Sesuai dengan namanya Al-Mu'minun, surat ini diawali dengan Allah menyebutkan sifat-sifat orang-orang mukmin. Allah sebutkan di awal surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntunglah orang-orang beriman. Kemudian setelah itu disebutkan tanda-tanda orang beriman. Dan di ayat 59-nya, di antara sifat orang mukmin, walladzina hum bi rabbihim la yushriku. Juga sifat seorang mukmin dari sekian sifat-sifat sebelumnya, di antara sifatnya juga adalah walladzina hum, dan mereka orang mukmin adalah, mereka adalah bi rabbihim la yusyrikun, tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah, tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan tandingan-tandingan yang lain. Maka dari sini seakan-akan isyarat, ya ini persis sebagaimana ayat sebelumnya. Sifat kedua yang Allah sebutkan untuk Nabi Ibrahim selain dia qanitan lillah, yang kedua hanif. Dan hanif sudah saya jelaskan dari maknanya. Hanif itu adalah orang yang condong kepada tauhid, berpaling dari kesyirikan. Condong kepada tauhid dan berpaling dari kesyirikan. Ini hanif. Maka di sini ditegaskan bahwa sifat orang mukmin tidak pernah berbuat kesyirikan. Jadi hanif tidak pernah berbuat kesyirikan. Maka agar kita jauh dari kesyirikan, tentu harus tahu apa itu syirik, ya tidak? Bagaimana Anda akan merasakan tauhid kalau tidak tahu apa itu tauhid dan apa itu syirik? Maka tadi sebagaimana saya bacakan penjelasan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, dalam upaya merasakan tauhid harus dengan ilmu, tentu saja tidak mungkin tanpa ilmu. Maka bagaimana Anda akan masuk surga tanpa hisab kalau tidak? tidak tahu apa itu tauhid, apa itu syirik. Maka di bab setelah ini, uniknya buku ini Pak, setelah menjelaskan hakikat tauhid, kewajiban tauhid, keutamaan tauhid, kemudian kita harus takut kepada syirik, harus takut kepada syirik, ini ada penjelasannya Pak. Kemudian kita mendakwahi orang, mengajak orang kembali kepada tauhid. Setelah itu nanti ada bab-bab tentang apa saja kesyirikan-kesyirikan. Ini seakan-akan menjelaskan setelah tahu tauhid, dan setelah kita tahu apa itu hakikat, definisi, keutamaan tauhid, setelah itu baru penjelasan tentang apa itu kesyirikan dan apa contoh-contoh nyatanya. Maka kalau kita berhenti hanya di bab ini saja Pak, selesai sudah tauhid, lalu kita tidak lagi membahas kitab ini, sempurna memahami kita tentang tauhid, tidak, belum selesai. Anda belum tahu apa itu syirik. Kita belum masuk ke dalam pembahasan apa itu syirik dan apa saja contoh-contohnya. Dan uniknya penulis hidup pada zaman di mana kota beliau tinggal ada penuh dengan kesyirikan. Beliau tahu dan uniknya apa yang kita akan sebutkan persis seperti tadi di diri kita ini. Kesyirikan-kesyirikan waktu zaman beliau hidup ternyata tidak jauh beda dengan kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di negeri kita yang akan kita akan lihat satu-satu. Maka memiliki buku ini, kita beli buku ini sesuatu yang bermanfaat insyaAllah. Buku ini penting dijadikan sebagai koleksi perpustakaan kita di rumah. Cari buku ini. Buku ini yang dicetak di toko-toko buku ada dua cetakan. Cetakan mantapnya saja tanpa syarah, tanpa penjelasan, kecil, tipis gini, diterjemahkan oleh guru kami Ustaz Yusuf, beliau salah satu yang mendapat izin untuk menerjemahkan buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Antum cari terjemahan Ustaz Yusuf. Dulu waktu itu terjemahan ada cetakan Darul Haq waktu itu. Sekarang mohon saya tidak tahu sekarang. Mohon lebih dicek. Atau beli syarahnya sekaligus. Beri syarahnya sekaligus agar kita bisa memahami. Karena di matan dia hanya menyebutkan ayat, belum menyebutkan hadis selesai. Dan di akhir belum menyebutkan kesimpulan. Terkadang anda tidak bisa paham-paham sendirian. Maka tetap menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini dan membaca buku-buku para ulama yang mensyarah kitab ini sebagai sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Masyaallah warahimani warahimukumullah. Kemudian penulis menyebutkan satu hadis saja, yaitu hadis yang diriwayatkan dua tabi. Hadis ini diskusi antara dua tabi, dua orang tabi. Tabiin adalah generasi setelah generasi para sahabat. Sedikit pengetahuan tentang istilah-istilah ini. Ada generasi as-sahabah, kemudian ada generasi at-tabi'in, kemudian ada generasi tabi'ut tabi'in. Tiga generasi terbaik umat ini. Ya Nabi SAW sebutkan dalam hadis-hadis yang sampai ke tingkat mutawatir, saking banyaknya sahabat yang meriwayatkan hadis ini sampai ke tingkat mutawatir, bahwa Nabi SAW bersabda, khairun nas, sebaik-baiknya manusia adalah zamanku, qarni, Thumma alladina yalunahum. Kemudian yang berikutnya. Tapi menyebutkan tiga generasi terbaik umat ini. Dan generasi terbaik umat ini maksudnya apa? Generasi terbaik umat ini, generasi terbaik dari sisi penampilan, generasi terbaik dari sisi fulus, tidak. Generasi terbaik dari sisi pemahaman agama, pengamalan agama. Allah puji mereka. Bahkan khususnya para sahabat, Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100, radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah itu kepada mereka. Allah itu kepada para sahabat. Allah itu kepada mereka tentu karena ketaatan mereka, karena agama mereka, karena pemahaman dan karena amal soleh yang mereka lakukan. Allah puji sahabat dalam banyak ayat. Kemudian generasi berikutnya, kalau para sahabat alhamdulillah Allah berikan nikmat bertemu langsung dengan Rasulullah, berguru langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kita tidak usah beramal-amal, kenapa saya tidak tinggal sendiri sama sahabat ya. Tidak usah begitu, Pak. Nah, ini pernah terjadi, ada seorang tabi'in memuji-muji salah seorang sahabat, dan hadisnya disebutkan dalam Sahih Al-Adabul Mufrad. Engkau sahabat Rasulullah, yang Allah berikan nikmat kedua mata melihat Rasulullah. Lalu tegur oleh sahabatnya, jangan memperangan-angan apa yang Allah tidak takdirkan buat kamu. Karena kamu tidak tahu, kamu nanti kalau hidup pada zaman itu, apakah kamu nanti di barisan Abu Bakar atau di barisan Abu Jahal? Kita tidak tahu kan? Apakah nanti kita hidup, bisa jadi kita hidup di situ, tapi tidak tahu di barisan siapa nanti kita. Atau tahu nanti di barisan mana, di barisan Abu Jahal atau di barisan Abu Bakar, kan tidak tahu. Maka tidak usah berangan-angan apa yang Allah tidak takdirkan. Sekarang tinggal kita, sekarang mempelajari sirah Rasulullah, sirah para sahabat. Lalu mengikuti mereka sebagai teladan kita. Itu sekarang kewajiban kita. Bagaimana mereka bertauhid, bagaimana mereka beribadah kepada Allah, bagaimana mereka berakhlak, dalam bagaimana cara mereka bermuamalah, bagaimana cara mereka berekonomi, dan seterusnya. Banyak, luas agama. Masih banyak yang perlu kita pelajari. Yang kalau semua waktu kita kerahkan untuk mempelajari semua agama ini, tidak akan cukup waktu ini. Maka paling tidak yang merupakan bagian daripada fardhu ain yang wajib kita setiap muslim. Di antaranya ini, masalah akidah, masalah tauhid ini di antara fardhu ain kita. Tidak bisa jadi. Ini inilah sebab kita nanti akan masuk surga atau masuk neraka. Maka inilah di antara ilmu yang fardhu ain kita wajib mempelajari. Hadisnya dari Musayyib bin Abdurrahman, seorang tabi'in. Tabi'in generasi yang tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi bertemu dengan murid-murid Rasulullah, berguru kepada mereka, beriman seperti iman mereka, dan mati dalam kondisi beriman. Mereka juga disebut kondisi generasi terbaik umat ini, karena masih dekat dengan apa? Dengan zaman kenabian. Sebuah zaman jika semakin dekat dengan zaman kenabian itu biasanya lebih murni daripada generasi setelahnya. Bapak-bapak ini pernah main pesah berantai. Ada 10 orang berbaris, satu baris atau 20 orang. Semakin banyak, semakin menarik. Orang pertama dikasih pesan, dibisikkan ke telinganya pesan A, B, C, D. Orang pertama disuruh untuk menyampaikan ke orang kedua, ketiga, terus sampai ke terus 10 orang. Seringnya Pak, ketika permainan seperti ini, di orang sepuluh bagaimana pesan? Apakah sama dengan pesan pertama? Seringnya sudah terjadi apa? Distorsi di mana-mana. Perbedaan pesan semakin jauh dari sumber yang pertama, semakin apa? Semakin banyak distorsi, ya tidak? Kita sudah abad berapa? Kita ini hidup pada abad berapa Hijriah, Pak? Kita ini 1400 tahun yang lalu, Nabi. Sudah lewat, jauh. Semakin banyak distorsi, semakin ke belakang itu. Maka perlu dimurnikan kembali, ya dikembalikan kembali kepada pesan awalnya. Maka dikembalikan ke generasi terdahulu. Siapa generasi terdahulu tadi, Pak? Yang tadi dipuji oleh Nabi SAW. Kita kembali ke generasi siapa? Yang jadi panutan kita. Tiga generasi tadi. Generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Dan inilah tiga inilah yang disebut dengan dalam istilah syar'i as-salafus salih. As-salaf yang sudah lewat. As-salih yang soleh dalam agamanya. Siapa mereka? Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut. Maka manhaj as-salaf adalah mengembalikan pemahaman agama ini seperti pemahaman pada siapa? Para salaf, para sahabat, para tabi'in. Karena sekarang ini sudah banyak distorsi. Sudah banyak distorsi pemahaman agama ini. Ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada yang bilang C, ada yang bilang. Kita dibingung pada zaman kita, ya tidak? Dan ini persis bagaimana Nabi SAW telah pesankan pada sahabat yang lalu. Fa'innahu man ya'ish minkum ba'di fasayarakhtilafan katsir. Sungguh yang nanti hidup setelahku akan banyak melihat perbedaan. Lalu Nabi SAW setelah itu memberikan acuan. Kalau terjadi begitu, apa pegangan kita? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Maka peganglah teguh sunnahku. Lalu sunnah siapa yang disebutkan kedua? Sunnah para khulafaur rasyidin. Siapa khulafaur rasyidin? Abu Bakar, sahabat. Bukan inti empat orang ini adalah sahabat yang paling mulia. Masyaallah warahimani warahimakumullah. Kita dengarkan diskusi dua tabi'in yang menarik ini. Apa, bagaimana kondisi dua orang tabi'in ini berdiskusi? Yang satu bernama Usaid ibn Abdurrahman. Qal, dia berkata, Usaid ibn Abdurrahman, hafalkan namanya Pak. Siapa tadi yang namanya saya sebutkan pertama? Usaid ibn Abdurrahman. Dia menceritakan kepada kita, saya dulu pernah bersama Said bin Jubair. Sudah berapa nama saya sebut Pak? Dua nama. Yang pertama dari siapa? Usaid bin Abdurrahman. Saya ingin Bapak Ibu mengikuti setiap detil perkataan saya. Nah, sudah semakin siang, biasanya sudah semakin apa nih Pak? Sudah semakin gelisah, sudah semakin mengantuk. Sedikit lagi Pak, tidak lama lagi insya Allah. Siapa tadi yang pertama Pak? Namanya Pak? Yang kedua tadi siapa Bu? Namanya Bu? Bapak dia Pak? Siapa tadi yang kedua Bu? Namanya Bu? Said ibn Jubair. Kata Usaid ibn Abdurrahman, saya pernah bersama Said ibn Jubair. Lalu Said ibn Jubair berkata, jadi berkata ini Said ibn Jubair, siapa di antara kalian yang melihat tadi malam ada bintang jatuh dari malam? Kalau saya ngomongnya sekarang, tadi malam itu kapan Pak? Malam baru satu hari. Siapa yang melihat tadi malam bintang jatuh, kata Said bin Jubair? Maka Usaid bin Abdurrahman mengatakan, anak saya. Thumma qultu, kemudian Usaid bin Abdurrahman berkata seraya memperjelas, saya lihat tadi malam tapi saya tidak sedang sholat. Apa maksud perkataan Usaid bin Abdurrahman ini? Dia mengatakan saya tidak sholat agar tidak disangka, oh masya Allah, dari mana dia melihat dari sholat malam yang tahajud dia. Dia ingin menghindari, oh dipuji karena perbuatan yang tidak dia lakukan. Karena kalau orang senang dipuji, ini ya tanda-tanda riya. Seseorang yang mengharapkan pujian karena ibadahnya, pujian dari manusia, simpati manusia ini. Ini na'udzubillah riya. Nah, ini syirik. Walaupun syirik kecil, tapi sekecil-kecilnya syirik Pak, itu lebih besar dosanya daripada dosa besar. Jangan sampai kita ketika kita bilang syirik kecil, oh kecil saja. Kita menyangka hanya seupil kita saja masalah. Tidak. Dia lebih besar dari itu permasalahan. Syirik kecil dosanya lebih besar daripada apa? Dosa besar selain syirik. Hati-hati. Karena sekarang ini ada orang, masya Allah, bangun malam, jam 2 malam, tiba-tiba dibuka WA, dia ajak grupnya, sholat malam yuk. Hati-hati, kenapa dia ini? Ya hal itu tidak dosa untuk kasih tahu orang. Tidak perlu. Semakin, kenapa sholat malam disebut sholat yang tanda-tanda sifat orang bertakwa Pak? Karena sholat malam itu sholat paling tersembunyi. Sholat paling tersembunyi. Ya bahkan bisa jadi istri kita tidak tahu kita sedang sholat. Kalau tiba-tiba aku ngasih tahu ke grup 200 sholat, sholat tahajud yuk. Para orang menyangka apa dia? Para orang menyangka apa ketika baca itu? Oh dia sedang sholat tahajud. Kenapa dia ngomong begitu? Ada apa? Bisa jadi hatinya ada apa? Keinginan supaya ini biar bagaimana tadi ini generasi salaf terbaik umat yang mengatakan saya lihat tadi malam sekarang tapi saya tidak sholat. Dia menutup pintu agar tidak dipuji untuk amalan yang tidak dia lakukan. Maka kita begitu bersikap kita Pak. Kalau misalnya kita ditanya oleh teman, tadi malam pelajaran kamu ya? Tadi malam pelajaran kamu ya? Di sini. Antum bilang kamu ya tadi malam pelajaran kamu. Tapi saya tidak sholat ya tadi malam. Antum tutup pintu supaya orang nanti tidak apa? Tidak memuji kita karena sesuatu yang tidak kita lakukan. Ya, ini lihat ini panutan generasi salaf terbaik umat ini. Kemudian Usaid bin Abdurrahman melanjutkan, kenapa saya tidak sholat malam itu? Walakin minubir itu, saya kena sengatan kalajengking. Orang-orang pendahulu kan masih dulu ketika Jakarta ini masih rawa-rawa, banyak apa pak? Banyak ular masuk ke rumah, ya tidak. Saya pertama kali pindah ke Bekasi, jadi Kemayoran pindah ke Bekasi. Itu baru pertama kali saya keluar di sini, di Bekasi. Tapi masih kecil saya, masih kelas 4 SD. Di Kemayoran kita jarang lihat, nggak pernah lihat ular malah sebelumnya. Sudah, hutannya sudah hutan, hidup-hidup hutan lah itu. Oh, di Bekasi masih banyak kebun-kebun waktu itu. Maka orang-orang dahulu, kalajengking, ular, saking sudah terlihat lahirnya Husain bin Abdurrahman sakit luar biasa sehingga tidak sempat sholat. Qal fama sholata, maka kata Sa'id bin Jubair, lu apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Qultu, maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, saya irtaqaitu, saya minta orang merupiah saya. Saya minta orang merupiah saya. Qal, maka Sa'id bin Jubair bertanya lagi, fama hamalaka ala dzalik? Apa yang membuat kamu, apa yang mendorong kamu untuk meminta rupiah? Kenapa minta rupiah? Apa sebabnya? Lalu kata Husain ibn Abdurrahman, ada satu hadithun haddatanahu Syabiyyu. Ada sebuah hadis yang saya dapatkan dari Syabi, dari seorang tabi'in juga, yang mendapatkannya hadis dari sahabat, sahabat mendapatkannya dari Rasulullah. Hatta zaman dahulu sudah ada sanad pak. Sanad dari mana? Dari Syafi'i. Syafi'i dari siapa? Pulang. Siapa? Karena waktu itu sudah mulai muncul adanya pendusta-pendusta. Nabi SAW bersabda, padahal tidak ada, tidak pernah ada hadis itu. Buatan dia sendiri. Maka dulu zaman itu penting bisa. Dari siapa? Kita penting dari Fulan. Fulan dari sini dan sampai ketahuan siapa perawi hadis dari siapa sampai ke Rasulullah SAW. Qala wa ma haddathaku, kata Sa'id bin Jubair, apa yang dikabarkan oleh Asy-Sya'bi kepada hadis apa? Qultu, maka kata Husain bin Abdurrahman, haddathana al-Buraidah ibn al-Husayn, ya, dari Sya'bi, dari Buraidah ibn al-Husayn, annahu qala, bahwasanya sahabat ini berkata, la ru'yata illa min aynin aw humah. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ini seakan-akan marfu kepada Nabi SAW. Sampai kepada Nabi SAW. Orang, ini siapa yang ngomong ini? Generasi siapa? Tabi'in. Ini kan generasi kedua kan, masih dekat dengan Rasulullah SAW. Maka bisa jadi sanadnya masih sangat pendek, tidak banyak. La ru'yata illa min ayni ahuma. Tidak ada rupiah. Tidak ada rupiah kecuali karena penyakit ain atau karena terkena sengatan binatang berbisa. Maka dari hadis ini, Husain bin Abdurrahman menjadikan dalil ini sebagai alasan dia minta di rupiah. Berarti menunjukkan sejak dahulu kala para as-salafus saleh tidaklah beramal kecuali karena dalil. Penting kita selalu berupaya pak beramal itu setelah kita tahu bahwa ini dalilnya. Walaupun kita tidak hafal suratnya, tidak hafal ayatnya, tidak hafal hadisnya, paling tidak apa ketahui itu sahih dan dipahami dengan pemahaman yang benar, maka bismillah kita amalkan. Kita amalkan sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Maka Sa'id bin Jubair memuji Husain ibn Abdurrahman mengatakan, Sa'id bin Jubair mengatakan, qad ahsana man intaha ila ma sami. Sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang dia dengar, mencukupkan diri dengan apa yang didapatkan dari dalil. Hari yang Husain bin Abdurrahman dipuji oleh Sa'id bin Jubair, dia karena beramal karena dalil. Penting ini pak, amal karena dalil, dan dalil itu dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW yang sah. Tidak dikatakan dalil kecuali dua ini. Walakin, lalu Sa'id bin Jubair menunjukkan kepada Husain bin Abdurrahman apa yang lebih baik, apa yang lebih sempurna daripada apa yang dia amalkan tadi. Sebelumnya, apa yang diamalkan Husain bin Abdurrahman tadi, apa yang dilakukan tadi setelah kena sengatan kalajengking? Apa yang dilakukan, bagaimana cara berobatnya? Minta di rukyah. Lalu Sa'id bin Jubair menunjukkan kepada Husain apa yang lebih baik dari apa yang benar, apa yang lebih sempurna. Kata Sa'id bin Jubair, walakin haddatsana Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mengabarkan kepada saya Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakai sanad Pak ya. Dari zaman dahulu sanad itu penting. Dari siapa itu dapat cerita? Karena sekarang ini banyak apa Pak? Banyak hoax. Dan betapa mudahnya kita menyebarkan hoax. Betapa mudahnya tangan ini gatal menyebarkan hoax. Dari zaman dahulu kala berita-berita seperti ini tidak jadi disampaikan kecuali dengan sanad. Dan masih banyak Pak ulama-ulama yang menghafal sanad sampai sekarang. Sampai sekarang. Sahih Bukhari, Sahih Muslim dihafal dengan sanadnya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian masih banyak ulama-ulama demikian masih hafal hadis dengan sanadnya. Ternyata Sa'id bin Jubair, dan dalam sejarah kalau Bapak lihat Sa'id bin Jubair memang salah satu murid daripada Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas? Nama lengkapnya siapa Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Abdullah, bapaknya namanya Abbas, kakeknya namanya Abdul Muttalib. Berarti apanya Nabi Pak Abdullah bin Abbas ini? Pak Nabi Muhammad SAW bagaimana nasabnya? Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Berarti kakeknya Abdullah bin Abbas, berarti sepupuan. Sahabat Nabi SAW. Sa'id bin Jubair masih bertemu dengan Abdullah bin Abbas. Beberapa tabi'in itu berburu dengan Abdullah bin Abbas. Di antaranya Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in. Dari Nabi SAW, bahwa Nabi bersabda, "Uridat alayya al-umam." Saya pernah, kata Nabi SAW, saya pernah diperlihatkan umat-umat bersama para nabinya. Dengarkan bagaimana Nabi SAW diperlihatkan umat-umat dan nabi-nabinya. Kata beliau, maka saya melihat faraidun nabiyya wa ma'ahu rahab. Saya melihat ada nabi pengikutnya itu dari 3 sampai 9 orang. Beliau tidak bisa memastikan berapa orang, tapi sekitar 3 sampai 9 orang asalnya. Nabi pengikutnya berapa? 3 sampai 9 orang. Wan nabi wa ma'ahu rajul wa rajulan. Ada lagi nabi di sisi lain. Sedangkan ada nabi pengikutnya hanya satu atau dua orang. Wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Dan saya melihat nabi tidak punya pengikut sama sekali. Nabi Pak, tapi tidak punya pengikut. Saya tanya Pak, berarti gagal dia dalam berdakwah? Tidak. Dakwah itu bukan cari orang. Dakwah itu Pak bukan cari banyak pengikut. Target kita bukan cari banyak pengikut dakwah itu. Dakwah itu apa? Menyampaikan al-haq. Orang-orang mau ikut atau tidak urusan dia. Maka tenang Pak, kalau orang itu tahu dakwah itu adalah menyampaikan saja, selesai. Saya sudah sampaikan sudah. Nanti di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala saya siap bertanggung jawab. Sudah saya sampaikan ya Allah. Targetnya itu bukan target seperti anak-anak. Bagaimana Pak? Agen-agen marketing MLM itu Pak? Apa targetnya? Apa targetnya? Banyakin downline. Semakin banyak apa? Keuntungannya. Tidak, tidak. Bahkan ada nabi nanti datang pada hari kiamat tidak bawa pengikut satu pun. Tiba-tiba yadru fi alihi sawadun azim. Tiba-tiba saya diperlihatkan jumlah manusia yang sangat banyak. Maka saya katakan kepada Jibril waktu itu, saya menyangka bahwa itu umatku. Maka kata-kata Jibril yang ada di sisinya, bukan. Itu bukan pengikut, itu Musa dan pengikutnya. Nabi Musa dan pengikutnya dari Bani Israel. Fanadartu fa'idha sawadun adhim. Kemudian saya diperlihatkan ke sisi lain, saya melihat jumlah yang lebih besar lagi. Maka dikatakan kepada saya, hadhihi ummatuk, ini ummatku. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wa la 'adab. Dan di umatku ini ada 70 ribu orang. Saya ulang, Di umatmu itu nanti akan ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, langsung masuk surga. Ternyata berapa jumlahnya Pak Ustaz Tuntun dalam hadis sahih ini? 70 ribu saja. Berapa umat Nabi Muhammad dari sejak dahulu sampai sekarang? Ada bisa menghitungnya? Berapa miliar, berapa triliun? Ternyata 70 ribu orang dari sekian triliun pengikut Nabi Muhammad, mereka lah yang dapat apa Pak? Keutamaan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Lalu kemudian Nabi SAW bangkit lalu masuk ke rumahnya. Nabi bangkit, masuk ke rumah. Maka manusia langsung ramai. Siapa? Siapa juga ini? Masing-masing saling bertanya kepada siapa 70 ribu itu. Jadi maksudnya saya pengen masuk ke dalam 70 ribu itu, ya tidak apa. Kalau kita mendengarkan di sini, mungkin kita pengen masuk ke dalam dari sini. Maka sebagian mereka mengatakan kepada yang lain, pada alahum alladina sahibu Rasulullah SAW. Oh, bisa jadi mereka yang dulu jadi sahabat Rasulullah dari awal. Jangan-jangan mereka sahabat Rasulullah dari awal. Ada lagi yang mengatakan, oh mungkin bisa jadi mereka adalah yang lahir Muslim. Karena banyak sahabat itu Pak masuk Islam setelah apa? Setelah tua. Abu Bakar, Umar, Utsman kan sudah tua baru masuk Islam. Mereka menyangka oh 70 orang itu berarti yang dari keluarga Muslim sejak awal bapak ibunya Islam dia lahir. Dia tidak pernah menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebagian sahabat itu ada dulu yang menyebab berhala sebelum masuk ke dalam Islam. Wa dzakaru asya'a fa kharaja 'alaihim Rasulullah. Dan mereka menyebutkan hal yang lain. Ketika sudah ramai, Nabi SAW keluar dari rumahnya. Kemudian dikabarkan oleh para sahabat apa yang sedang didiskusikan kepada sahabat. Maka Nabi bersabda, dengarkan, ternyata ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab 70 ribu orang itu ternyata adalah humalladina la yastarqun wa la yaqtabun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Sepertinya kita tidak akan buka forum tanya jawab, waktu sudah sangat mepet. Izinkan saya menyelesaikan pembahasan sifat-sifat siapa orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, kemudian kita istirahat untuk bersiap-siap salat zuhur. Nabi SAW menyebutkan beberapa ciri orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Yang pertama, la yastarqun. Mereka adalah orang yang tidak minta dirukyah. Ini yang pertama. Maka sekarang terjawab, mengapa Sa'id bin Jubair menyampaikan hadis ini kepada Husain? Husain tadi mengabarkan kepada Sa'id apa Pak? Ketika dia terkena sengatan berbisa, apa yang dia lakukan? Panggil orang untuk merukyah dia. Dan panggil orang untuk merukyah kita itu bukan dosa, itu perbuatan baik, tidak berdosa. Hanya saja kita telah kehilangan kesempurnaan dan telah kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Paham Pak? Sa'id bin Jubair kan menyampaikan yang lebih baik daripada apa yang dilakukan Husain tadi. Husain tidak pernah minta rukyah dan tidak mengapa. Orang meminta rukyah itu hukumnya boleh-boleh saja. Tapi sayang, dia telah kehilangan kesempurnaan. Kesempurnaan apa yang dia hilang? Kesempatan apa yang dia tidak dapat? Masuk surga tanpa hisab dan tanpa. Maka jangan gampang-gampang minta rukyah Pak. Dikit-dikit jatuh, dikit rukyah. Ada orang sampai mobilnya dirukyah, motornya dirukyah, sampai berlebihan, HP-nya dirukyah. Semua dirukyah semua. Jangan-jangan juga tiarannya dirukyah juga, jangan-jangan. Tidak perlu seheboh itu sebenarnya. Rukyah ini sekarang ini menjadi bahan diremehkan. Ada beberapa orang yang bukan ahlinya, akhirnya masuk ke dalam dirukyah. Lalu bilang dirukyah syariah, padahal bukan. Maka hendaknya kita kembali kepada dalil. Gampang-gampang minta rukyah, ternyata apa yang nanti konsekuensinya? Telah kehilangan kesempurnaan. Kesempurnaan apa yang kita tidak akan dapatkan? Ya, kesempurnaan masuk surga tanpa hisab. Mohon maaf, Anda sudah kehilangan syarat itu. Lo bagaimana yang sekarang baru tahu, Pak? Sekarang baru tahu nih saya baru tahu, Ustaz, bagaimana? Mudah-mudahan Allah ampuni yang kemarin. Mudah-mudahan dari sendiri nol-nol sekarang, mudah-mudahan. Harapannya tidak nol. Mudah-mudahan diputihkan setelah orang sekarang. Putihkan yang dahulu, yang belum tahu. Sekarang mulai, setelah tahu, jaga. Jaga. Ini yang pertama, la yastarabun. Kemudian la yastarabun, tidak berobat dengan cara al-kai. Al-kai itu disundut dengan besi panas. Orang zaman dahulu itu ada beberapa penyakit kulit itu pakai besi panas, Pak. Dan ada beberapa obat-obat itu, obat penyakit kulit itu panas. Apa contohnya, Pak? Walaupun tidak sepanas besi panas. Ada beberapa obat itu kalau kena penyakit kulit panas ya, luar biasa. Zaman dahulu ada orang yang disundut dengan besi panas baru-baru sembuh. Ini juga tidak dilakukan karena bisa menghilangkan kesempurnaan. Walaupun hukumnya boleh, hukumnya boleh. Berobat kalau memang tidak ada jalan lain kecuali itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhir dawa al-kai, obat terakhir al-kai, obat terakhir pakai al-kai, besi panas sembuh kepada. Tapi obat terakhir bukan dari awal. Tapi kalau kita lakukan, tidak dosa insya Allah, hanya saja kita telah kehilangan kesempurnaan. Yang ketiga kalau yang ketiga ini dosa, yang ketiga wala yatatayyabun, tidak menganggap sial, tidak punya keyakinan bahwa sesuatu itu membawa sial, kecuali memang syariat mengatakan dia membawa sial. Bapak-bapak tahu apa yang membawa kesialan dalam hidup kita, Pak? Yang syariat telah menetapkan bahwa itu bisa bawa sial, maksiat, dosa dan maksiat itu membawa sial dalam kehidupan kita, Pak. Rezeki tertahan, ada kemudahan-kemudahan tadinya mudah jadi sulit. Tadinya anak-anak kita taat-taat, tiba-tiba sekarang tuh jadi gak taat-taat, susah-susah diajak ngomong, susah di hati-hati. Ada dosa dan maksiat bisa jadi kita. Kalau sial dari dosa, ya syariat telah menetapkan bahwa dosa itu membawa sial. Ya, maksiat membawa sial. Selain itu, butuh dalil. Ada orang Pak keluar rumahnya, melihat ada burung gagak. Nah, ini sial di bagian balik ke rumahnya. Saya tanya, burung gagak dalam syariat dianggap sebagai membawa sial? Tidak ada dalam syariat burung tertentu membawa sial, tidak ada. Ada lagi orang Pak, ketika ngantri, tiba-tiba dapat angka 13. 13 ya, ya. Ada orang bagaimana, Pak? Wah, gak jadi, saya pernah nanya. Sial. Saya tanya, syariat menetapkan bahwa angka 13 sial? Tidak juga. Ini tatayur namanya, Pak. Dari dosa, bayi dosa ini. Kalau dua sebelumnya boleh, ini tidak boleh. Menganggap si ada orang yang hari-hari tertentu itu hari sial untuk menikah. Jangan, terus hari sial. Kita katakan tidak ada hari sial, semuanya baik. Tidak ada hari satupun yang Allah tetapkan dalam Al-Quran sebagai hari sial, tidak. Silakan cek dalam Al-Quran maupun hadis, ada tidak kan? Hari Senin sial, Selasa tidak ada. Itu keyakinan siapa itu? Yang mengatakan hari ini sial, keyakinan siapa itu? Nenek moyang kita, ya tidak. Nenek moyang kita apa itu agamanya? Muslim? Hindu Buddha. Keyakinan Hindu Buddha itu dibawa-bawa ke sini, dibawa ke kita. Itu sudah lewat, jangan dipakai lagi. Itu bukan keyakinan seorang Muslim, itu keyakinan nenek moyang, iya. Nenek moyang punya. Nenek moyang kita Muslim, tidak. Tidak boleh kita meyakini nenek moyang, kalau nenek moyang kita dalam kebatilan. Orang-orang Arab jahiliyah saja, mereka orang-orang musyrik itu kan dalilnya ini yang dilakukan nenek moyang kami dahulu. Penyembahan berhala, mereka tidak mau melepas penyembahan berhala, karena dulu nenek moyang kami begini. Tidak semua yang didapatkan dari nenek moyang bisa kita amalkan, tidak semua. Yang bertentangan dengan syariat kita tua jauh-jauh. Seperti tadi, menganggap sial tertentu. Nah, ini terjadi pada zaman Nabi SAW, orang-orang Arab jahiliyah sama seperti itu. Kalau mau berangkat safar, mereka punya burung darah, dilepas. Kalau ke kanan, jalan, safar. Kalau ke kiri, gak jadi safar. Apapun objeknya, apakah burung atau apa, pokoknya sama. Ini tetap tidak boleh. menganggap sial sesuatu yang syariat tidak menetapkan bahwa itu sial. Syariat hanya menetapkan satu saja, Pak, yang membawa sial dalam kehidupan kita. Apa itu? Dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat yang membawa sial. Apa kalau Bapak temukan kok rezeki kita gak turun-turun ini? Bisa jadi dosa dan maksiat itu. Anak-anak kita yang tadinya taat-taat sekarang udah gak lagi taat-taat. Bisa jadi dosa dan maksiat. Kemacetan semakin bertambah di diri kita ini, apa ini Pak penyebabnya? Sama, maksiat. Dosa dan maksiat. Kalau sebelum menyalahkan orang lain, kembali masing-masing ke kita. Interpretasi kita masing-masing. Kesusahan dalam hidup kita sangat besar dan begitunya karena dosa dan maksiat kita sendiri. Kemudian Allah Nabi tutup dengan menyebutkan tanda terakhir orang yang nanti masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah. Ya, ternyata intinya, inti daripada tidak minta hidupnya, tidak menggunakan pengobatan alkai disedot dengan besi panas, tidak tabayyun, itu ternyata satu hal yang menjadi kesamaan dari tiga hal tadi, bahwa orang yang meninggalkan itu semua adalah orang yang tawakal kepada Allah. Maka sabar itu, Pak, bukan dikaitkan dari burungnya ke kanan atau ke kiri, bukan. Sabar itu tawakal kepada kita keluar rumah saja, tawakal kepada Allah. Apa doanya ketika kita keluar rumah? Bismillah, tawakal kepada Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Maka bukan karena burung kesana, burung sini, lalu jadi atau enggaknya. Tidak. Maka barang siapa yang bisa memenuhi syarat-syarat ini, dia berhak untuk mendapatkan orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan barang siapa yang kehilangan syarat-syarat ini, maka dia telah kehilangan kesempurnaan. Maka sebagainya telah melakukan dosa dan maksiat. Kemudian salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya termasuk orang yang 70 ribu masuk surga tanpa hisab itu. Namanya Ukasyah bin Mahsam. Ada seorang sahabat namanya Ukasyah bin Mahsam berdiri, ya Rasulullah, udu'allaha an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan saya agar saya menjadi 70 ribu orang itu, termasuk mereka. Apa kata Nabi? Beruntungnya Ukasyah, Pak. Apa kata Nabi? Anta minhum. Anta minhum. Engkau, ya, termasuk dari 70 ribu orang itu. Subhanallah. Tiba-tiba ada orang tua, Pak, bangkit. Ya Rasulullah, saya juga belum hidup. Doakan saya. Apa kata Nabi? Kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Mohon maaf, kamu sudah ditolak. Ukasyah diterima. Dari hadis ini, sebenarnya banyak-banyak faedah yang perlu kita baca, tapi kita batasi sebagai kecil saja. Waktu sudah, saya ingin kita berhenti 10 menit sebelum azan, agar kita siap-siap sholat. 20 menit lagi azan, insya Allah. Dari hadis ini, banyak faedah, tapi izinkan saya membaca beberapa faedah yang tidak banyak. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa suatu hal yang terbiasa di zaman tabi'in, mereka selalu berupaya berdalil dalam beramal. Tadi sudah kita sebutkan, Pak, bagaimana ada diskusi Husain dengan Sa'id Ibn Jubair. Jadi berupaya untuk tidaklah beramal kecuali karena dalil. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kita dapatkan dari hadis ini, bahwa Nabi SAW punya keutamaan yang lebih besar daripada nabi-nabi yang lain. Apa tadi keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dibandingkan nabi-nabi yang lain? Pengikutnya lebih banyak. Dan Nabi Musa di urutan kedua, yang punya pengikut juga paling banyak. Tapi urutan paling pertama Nabi Muhammad SAW. Kemudian bahwa kebenaran bukan diukur dari banyaknya atau sedikitnya orang. Lihat, Pak, tadi ada Nabi, berapa pengikutnya? Ada Nabi yang Nabi Muhammad lihat, ada Nabi pengikutnya hanya 3 sampai 9. Bahkan tadi Nabi melihat, ada Nabi yang pengikutnya hanya 1 dan 2 orang. Bahkan ada Nabi yang Nabi Muhammad lihat, ada Nabi tidak bawa pengikut. Karena tugas dakwah itu apa? Tugas dakwah itu apa? Target dakwah itu menyampaikan al-haq. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat dengan lafaz yang hampir sama tentang tugas para nabi dan para rasul. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh. Tidak ada kewajiban seorang rasul kecuali menyampaikan saja. Wa ma 'alaina illa al-balagh al-mubin. Dalam ayat lain, wa ma 'alaina illa al-balagh al-mubin. Dan tidak ada kewajiban atas kami kecuali menyampaikan saja. Maka sampaikan al-haq. Orang mau ikut atau tidak itu terserah dia, urusan dia dengan Allah. Maka dakwah itu bukan mencari banyak orang, bukan mencari banyak pengikut, bukan. Dakwah itu adalah menyampaikan al-haq. Yang ikut sedikit atau tidak ada yang ikut pun tetap tidak jadi masalah. Kita telah menyampaikan amanah. Amanah yang Allah perintahkan kepada Nabi dan para Rasul menyampaikan saja. Karena hidayah taufik punya siapa, Pak? Siapa yang megang hidayah taufik ini? Allah tabaraka wa ta'ala. Hatta Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka hidayah taufik bukan di tangan Nabi dan para Rasul, tapi di tangan Allah. Yang bisa dilakukan para Nabi dan para Rasul dan juga para ulama sebagai pewaris para Nabi dan para Rasul menyampaikan al-haq. Maka apa yang disampaikan itu, Pak? Bukan yang disampaikan itu bukan keinginan orang. Paham, Pak, maksud saya ini? Yang kita sampaikan dari agama ini bukan apa yang ingin didengar oleh orang, bukan. Kita sampaikan dari agama ini apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Ini hak, ini batil, sampaikan. Tidak perlu takut dengan manusia. Tidak perlu takut bahwa rezekinya nanti tertutup. Tidak, rezeki bukan dari manusia. Jadi siapa rezeki itu? Dari Allah tabaraka wa ta'ala. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga di antara faedah dari hadis ini bahwa diperbolehkan rukyah, diperbolehkan minta rukyah. Hukumnya tidak jadi masalah, boleh insyaallah. Hanya saja dia telah kehilangan kesempurnaan. Dia telah kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Kemudian yang juga dilarang di sini adalah dilarang tatayur. Apa kira tatayur? Menganggap sial sesuatu. Dan sesuatu itu memang syariat tidak menetapkannya sebagai sebab sial. Hanya satu saja yang syariat mengatakan sebagai sebab sial. Apa itu? Dosa dan maksiat. Jadi sudah kita jelaskan secara clear. Kemudian faedah yang berikutnya bahwa ternyata orang yang masuk surga tanpa hisab itu bagi sifat utamanya adalah mereka bertawakal kepada Allah. Mereka bertawakal kepada Allah azza wajalla. Maka pahami tentang tawakal ini. Amalkan tentang tawakal ini, maka mudah-mudahan kita masuk ke dalam orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa hisab. Kemudian dari hadis juga terdapat faedah keutamaan Ukasyah ibn Mihsan. Apa tadi keutamaannya Ukasyah? Dapat apa dia, Pak? Dia didoakan Nabi SAW masuk ke dalam 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian faedah lainnya, Nabi SAW menolak orang dengan cara yang sopan. Dari mana kita ambil faedah ini, Pak? Nabi menolak orang tapi dengan cara yang sopan. Dari mana kita ambil faedah ini? Ketika Nabi mengatakan kepada orang kedua yang juga minta didoakan agar masuk surga tanpa hisab, Nabi mengatakan apa? Caranya bagaimana? Cara sopan. Ya, mohon maaf, Anda sudah berdahuluan sama Ukasy. Itu cara sopan. Dan ini isyarat bahwa orang yang Nabi tolak tadi tidak berhak masuk surga tanpa hisab. Orang itu ternyata tidak berhak. Karena ada orang-orang begini pada zaman Nabi SAW pura-pura masuk Islam tapi munafikun. Hatinya menyembunyikan kebencian dari Islam. Kita tahu itu. Kita tahu dalam sejarah bahwa di barisan para sahabat Nabi itu ada orang-orang munafikun. Dan kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang munafikun yang pura-pura masuk Islam tapi sebenarnya benci kepada Islam. Dan tokohnya yang sangat masyhur pada zaman itu Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh kemunafikan pada zaman Nabi SAW. Maka bisa jadi, kata para ulama, bisa jadi orang yang ditolak Nabi ini bisa jadi orang munafik. Maka tidak pantas dia mendapat doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan di pembahasan yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan sebelum kita tutup, kita akhiri dengan menegaskan bahwa kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Taala sendiri. Apa yang benar dari apa yang kita sampaikan ini tentu datang dari Allah Subhanahu wa Taala. Dan apa yang salah tentu datang dari saya dan dari siapa. Maka kita mohon ampun kepada Allah segala kesalahan. Kiranya cukup sampai sini dulu, kita bersiap-siap untuk sholat duhur. Dan mohon maaf tidak dibuka forum tanya jawab. Kita tutup sebagai hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.